أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا وإذا قل كل يعمل على شاكلته فربكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah karena Allah lah kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah menjadikan diri kita terus tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kajian ini, yaitu kita akan mengkaji dalam surat Yunus, yaitu ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhta. Illa ayyuhda famalakum kaifa tahkumun. Artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah yang menunjuki kepada kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila ia diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Ayat ini adalah sangat indah sekali, yaitu merupakan juga perintah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruhnya, karena banyak sekali orang ketika mengikuti apa yang menjadi dirinya itu tenang terhadap keterangan-keterangan yang diberikan seorang ustadz ataupun hal-hal yang lainnya yang menjadikan diri mereka itu sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Maka bahkan juga apa yang dikatakan walaupun itu sesat sama sekali juga diikuti petunjuknya. Maka dalam kesempatan ini dalam surat Yunus alaihissalam yaitu Allah mengingatkan, apakah pantas diikuti orang-orang yang memberikan kamu atau menjelaskan kamu tentang kebenaran, padahal orang-orang itu juga diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sebetulnya langkah dan keputusan kita dalam menghadapi hal seperti ini? Maka kita harus mengingatkan dulu. Karena apa? Mengingatkan dahulu karena banyak orang yang sesat di dalam mencari kebaikan dan kebenaran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sudah jauh sekali memperingatkan kita bahwasanya agama ini adalah sangat mudah. Bahkan dengan sangat mudahnya itu Allah juga memerintahkan kita sesuai dengan kemampuan yang ingin kita kerjakan. Saya rasa dengan dasar inilah sebetulnya kita harus menikmati dan mensyukuri apa yang menjadikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menjadi satu kelebihan dengan yang lainnya atau kekurangan dengan yang lainnya itu, janganlah sampai muncul sikap, adab, akhlak dan perilakunya terhadap apa kekuasaan yang sudah Allah berikan pada diri mereka masing-masing. Maka jadilah kita manusia yang beriman kepada Allah, yang tidak pernah keluar dari perintah Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya selalu mengingatkan kita. Dari sikap emosional kita selalu menyebutkan la taghdab sampai 3 kali. Ini adalah menyebabkan fungsi dari kita ke dalam kehidupan ini. Janganlah cepat-cepat kita mengambil kesimpulan. Jangan-jangan kesimpulan dan ketetapan yang sudah kita ambilkan itu adalah bisa jadi merupakan kesalahan-kesalahan tersebut. Maka di sini Allah selalu mengingatkan kita. Apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu ilal haq, ahakku ayyutaba, lebih berhak mereka disembah atau aku yang disembah, kata Allah. Karena banyak sekali timbulnya aliran-aliran sekarang, Ustaz Arifin, sesat semuanya. Karena mereka yakin sekali yang memberikan kebenaran itu adalah orang-orang yang mereka dapatkan penjelasannya yang begitu indah, padahal mereka itu juga diberikan ketunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita harus mendudukkan dulu sebetulnya bagaimana sesungguhnya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebetulnya harus kita ikuti, kan begitu? Karena Allah lah yang memberikan petunjuk, karena Allah lah yang memberikan kita kehidupan, karena Allah lah yang memberikan kita segala sesuatunya sesuai dengan kajian kita pada ayat yang sebelumnya. Maka orang-orang yang tidak mengindahkan hal tersebut, maka dia dikategorikan termasuk orang-orang yang dolal. Maka hakikat dolal itu sebetulnya az-zihab anil haq. Kan gitu, Ustaz Arifin? Az-zihab anil haq ini kira-kira keterangannya apa, Ustaz? Iya, jadi dolal, sesat itu di sini ada erat kaitannya juga dengan orang-orang yang menyembah sosok nabi. Jadi nabi itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya yang disembah itu adalah Tuhannya, tetapi ada manusia yang menyembah nabinya. Maka di sini suatu hal yang ironis sehingga disebutkan sesat. Waladdallin, jauhkanlah kami dari orang-orang yang sesat. Sesat dalam arti seharusnya nabi itu tetaplah nabi dan Tuhan itu tetaplah Tuhan. Jangan nabi menjadi Tuhan dan Tuhan itu adalah nabi. Saya rasa ini sudah mencampur adukkan, inilah yang disebut dengan sesat. Ya, lebih jelasnya kita tidak menemukan bahwa Isa alaihissalam itu menuhankan dirinya. Di dalam Taurat, di dalam Injil kita menemukan bagaimana ajaran-ajaran ketauhidan itu begitu mengkristal di dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Maka ketika ada orang yang menjadikan Isa sebagai Tuhan atau bagaimana kita menemukan ada manusia yang dituhankan, maka sebenarnya itu adalah merupakan suatu kesalahan. Dan dalam Islam dan dalam agama Samawi, dalam ajaran Taurat, dalam ajaran Injil, semuanya sepakat Allah lah Tuhan yang layak untuk disembah. Iya, kita lihatlah sejenak bagaimana Allah mengatakan kul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq. Coba lihat kawan-kawan kamu yang menunjuk ke kebenaran. Maka ketika kita mendapatkan hal seperti itu, dia mengatakan la atau la budda minhu, atau la itu artinya tidak atau harus dikerjakan, maka yang semestinya kita laksanakan itu Allahu yahdi lil haq. Itulah kita harus ucapkan sesungguhnya, karena inilah pengakuan ini atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kata-kata apa mayyahdi di sini yang kedua ini adalah manusia, man di sini mayyahdi ilal haq, pertanyaan kepada Allah. Yang mana yang kita pilih sebetulnya? Orang yang memberi keterangan itu, yang memberikan penjelasan itu, atau sesungguhnya Allah yang harus kita ikuti? Ya, inilah kadang-kadang manusia ini berbalik dia. Ya. Berbalik dalam arti kata tidak mau mengakui Allahu yahdi lil haq, ya, sehingga menyalahkan dia, Ustaz. Ya, kalau kita lihat juga hal tersebut pernah terkecoh pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala itulah memberi petunjuk. Maka kita menemukan sosok Nabi Muhammad sesayang apapun dia kepada pamannya Abu Jahal, kepada pamannya Abu Lahab, tetap saja Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada Abu Jahal dan Abu Lahab ini. Karena apa? Karena Nabi Muhammad bukan pemberi petunjuk. Benar, Nabi Muhammad memberi petunjuk dalam arti memberi rambu-rambu. Tetapi masuknya hidayah ke dalam sanubari itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Dan ini juga bukan merupakan alasan orang untuk mengatakan saya tidak mau sholat karena saya belum mendapat petunjuk. Petunjuk itu akan Anda dapatkan ketika Anda mulai melakukan sholat. Jadi kebaikan itu dilakukan dan nikmati kebaikan itu, maka kita akan mendapatkan kecerahan jiwa, kelapangan dada, kebahagiaan dan ketenangan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulillahu yahdi lil haq, kembalikanlah wahai Nabi Muhammad, kembalikanlah wahai umat Islam, katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah wahai umat Islam di dalam sanubari kita, di dalam sanubari Nabi Muhammad, di dalam sanubari setiap umat manusia, bahwa Allah lah sebenarnya yang memberi petunjuk kepada kebaikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak menyembah Nabi Muhammad, tidak menyembah para nabi, tidak menyembah Nabi Isa, kita menyembah Allah yang Maha Esa. Di sisi lain, kita pun tetap mengharapkan hidayah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita dapat berada pada koridor yang benar. Karena mungkin ada hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk yang lain, tetapi petunjuk yang lain itu dapat menyesatkan bila tidak berada dalam koridor keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan pertanyaan yang di ayat ini, famalakum san. Famalakum ini adalah menunjukkan bahwasanya mereka itu bahwasanya berada di dalam ibadatul ausan. Beribadah tapi ibadahnya ausan. Ausan ini adalah berhala. Maka ketika Allah mengatakan famalakum kaifa tahkumun, tahkumun di sini adalah ta'buduna alihatan, mana mereka menyembah Tuhan yang mana Tuhan itu tidak membutuhkan kepada mereka sedikit pun apa yang harus mereka kerjakan. Maka mereka meninggalkan terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada mereka dan meninggalkan ibadah yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kesesatan yang paling bentuk kesesatan yang tidak bisa ditolerir kembali. Tapi Allah juga walaupun sampai mana Mereka itu berada di dalam kesesatan, tapi Allah mempunyai istighfar dan maghfirahnya dan ampunannya. Maka Allah akan mengembalikan kembali jika seseorang itu ingin kembali kepada Allah dan Rasulnya. Karena masih banyak sekali orang-orang yang betul-betul di dalam kehidupannya ini selalu tergelincir, tidak bisa melihat. Padahal Allah juga mengatakan bahwasanya kalau kita melihat orang yang kafir, perkataannya yang sangat indah sehingga memukau orang. Ingatlah, perintah Allah memberitahukan pertama dia itu adalah orang-orang yang kafir. Makanya di dalam agama ini, walaupun indahnya bagaimana Rasulullah itu menyampaikan ayat demi ayat, ajaran agama satu demi satunya Rasulullah berikan kepada umatnya, tapi banyak juga orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ini adalah menandakan apa? Menandakan bahwasanya mereka itu masih menginginkan yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menginginkan yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah lah yang menciptakan kita, padahal Allah lah yang memberikan kita segala sesuatunya. Tapi anehnya masih banyak orang meninggalkan yang menciptakannya, yang menjadikan diri dia hidup di muka bumi ini. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dari segala ini semuanya, yang menjadi keimanan kita betul-betul kita pasrahkan kepada Allah. Setiap kita mendapat satu kenikmatan, itu adalah berkat Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.